Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd, sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, mulai saking cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting, berikut banom-banomnya, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking sedaya tingkatan lan jajaranipun, saking pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, saking pemerintah Kecamatan Babatan, ibu kepala desa ngunut, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat sedaya ingkang kita hormati, derek-sederek panitia, ibu-ibu muslimat, sahabati fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik IPNU dan IPPNU, nahdiyin nahdiyat, khadirin khadirat, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati, kula kangeni, rahimakumullah. Dalu niki kula lan panjenengan sedaya dipun ajak ngaji dening panitia, dipun ajak merengeti lan hormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirangkai kalian pelantikan badan otonomi saking majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Babatan. Kula panjenengan dipun ajak ngatah-ngatahaken sholawat, dipun ajak ningkatke mahabbah anggen kita tresno dateng Kanjeng Nabi, lajeng ikhtiar itba derek tindak lampah akhlak kepribadianipun Kanjeng Nabi, kanthi harapan mugi-mugi kula panjenengan sedaya pantes dipun akoni dados umate tur pantes nampi syafaate, amin Allahumma. Daya jamaah rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi niku mboten kedah tenggene wulan Rabiul Awal. Nek cara kula memperingati Maulid Nabi niku sing sae saben dino. Dadi penceramah niki saged laris. Kenging nopo merengeti Maulid Nabi kok kedah sesering mungkin? Nggih supados kula panjenengan diemotke terus, diingatkan kembali, diingatkan kembali, dan terus diingatkan kembali kepada pemimpin agung kita, cermin dalam kehidupan kita yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Jarake Kanjeng Nabi kalih kula panjenengan niku tebih sangat, 15 abad lebih, 1500 tahun lebih, tebih sangat. Kanjeng Nabi niku ibarat mata air yang sangat jernih, bersih, bening banget. Sedangkan kula sampean ibarat sungai-sungai kecil, kali-kali cilik yang sudah sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Jadi lek Kanjeng Nabi niku sumber mata air sing bersih, jernih, bening. Kulon sampeyan niki kali-kali cilik sing butek. Malah wonten ngapunten sing wis dadi peceren, dadi got, sehingga wajib hukumnya bagi kita untuk sesering mungkin mendekat ke sumber mata air tadi untuk mencari kebeningan, untuk mendapatkan kejernihan. Menawi mboten saged nyaket dateng sumber mata air kala wau, paling mboten kula panjenengan kedah mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, supados kula panjenengan sing butek niki entuk beninge, entuk bersihe kali gede kala wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Kalau memang kita enggak bisa sampai ke sumber mata airnya, tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para habaib, para kiai. Ceng, kiai tenan. Artinya kiai tenan niku nggih kiai sing iso ngaji. Nate mondok ten pesantren riyadhah, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Lho apa ana kiai sing ora tenan? Akeh zaman akhir niki. Mula kula panjenengan kedah mados kiai sing duweni nasab lan sanad keilmuan nyambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ten pundi-pundi matur. Nek iso ngaji, nate mondok, nate riyadhah ten pesantren, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, dadi yo kiai. Monggo, nek ora iso ngaji, aja dadi kiai. Bingungke wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki penting kula panjenengan nyaket para ulama, nyaket para kiai supados saged tembus ngantos Kanjeng Nabi, mangke tembus dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Akhir-akhir niki rak mulai wonten kelompok sing ora doyan kiai, ora doyan ulama. Pokok kudu langsung teko sumbere, langsung teko Kanjeng Nabi. Kula nggih mbaten. Lah potonganmu iso ketemu Kanjeng Nabi niku gek kapan? Kok apa-apa langsung Kanjeng Nabi, moh ulama, moh kiai. Ora doyan kitab-kitab kuning, jarene kitab-kitab niku karangane wong. Lah sing ngarani karangane Demit ya sapa? Kudu langsung toko sumbere Al-Qur'an, hadis. Nek kitab-kitab moh, nyun pangapunten. Menawi badhe langsung memahami teko Quran, teko hadis, utekmu kuwi padha karo utekku. Ora tekan yen mboten gadah piranti sing komplit, sing lengkap. Mula para ulama ngarang kitab-kitab niku menjelaskan secara detail, secara rinci ajaran-ajaran saking Quran lan hadis. pun gamblang diterangke dening para ulama, kula panjenengan kantun ngelampai. Alhamdulillah. Ngono. Ibarat panjenengan damel parfum, damel minyak wangi. Niku sampun diperes teko bahan bakune. Wis diperes teko kembang. Mawar, melati, cendono, wis disaring, disuling, bersih, dikemas rapi, kula panjenengan kantun damel, saged ngatur aroma, pengen wangine remeng-remeng, pengen wangine sedengan, apa pengen semerbel. Lah nek langsung Quran hadis, langsung Quran hadis gek ora duweni piranti sing cukup, niku padha karo pengen nyedot wangi langsung nyesep teko nggone sumber kembangi, nek gak kuat iso-iso mumet dasmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ibarat ngunjuk jamu campur madu, niku madune pun diperes, pun disaring, pun dikemas rapi, kantun ngelek ngoten lho. Niku langsung teko sumber, langsung teko sumber kuwi padha karo ana wong pengen ngombe madu langsung nyesep teko silite tawon. Ya aboh cangkemmu. Ngono kok gak gelem wasilah, gak gelem wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mergo kula panjenengan niki kali-kali cilik sing butek, banyu niku nek butek, apa sing dadi isine rak gak pati jelas. Endi sing apik, endi sing elek, endi sing bener, endi sing salah, ora pati cetha saiki. Mergo butek, yang Islam dengan yang tidak Islam saja sekarang susah dibedakan. Nyun pangapunten. Sing ora Islam nyolong, sing Islam yo. Sing ora Islam korupsi, sing Islam yo. Sing ora Islam mendem, sing Islam yo. Sing ora Islam ngerasani, sing Islam yo. Sing ora Islam demenan, sing Islam yo. Sing ora Islam kentir, sing Islam yo. Pancen butek. Nopo sing kedah kita contoh saking Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, menawi panjenengan teliti Al-Qur'an, mulai pertama suratul Fatihah ngantos terakhir minal jinnati wan nas, tidak akan Anda jumpai satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang kegantengane Kanjeng Nabi, ketampanane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku ganteng, tampan, keren, gentle, sempurna. Tapi mboten wonten ayat Al-Qur'an sing muji tentang kegantengane Kanjeng Nabi. Padahal gawat. Pol. Duh, katanya sing paling ganteng niku Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pancen ganteng. Gantenge Nabi Yusuf niku mukjizat. Ning tasik saged disifati. Orang masih bisa menatap, menyifati Nabi Yusuf itu begini, begini, begini. Keningnya begini, matanya begini, hidungnya begini, begini kegantengannya. Masih bisa disifati. Lek Kanjeng Nabi niku saking gantenge, wong sampai gak kuat nyifati, apalagi memandang. Nyun ngapunten. Nabi Yusuf ki gambarane rembulan. Kalau rembulan orang kan masih kuat memandang berlama-lama, bahkan dinikmati. Rasulullah ibarat serengenge. Matamu itu kalau sapa ngomong matamu dhewe. Kalau mementelengi serengenge ndak akan kuat, pasti bukan hanya silau. Belereng meripatmu. Orang ndak ada yang kuat menatap keindahan Rasulullah. Padha karo ana bocah wadon ayu. Kuwi yen sik kena disifati siji siji siji siji niku ayune urung tenanan sik kena disifati kok. Misalnya, piye bocah ayu apa ora? Ayu. Ayune piye? Wis pokoke bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine pasar buah. Kesuwen siji-siji. Niku durung ayu tenanan. Gene cara Jawa rambute ngandan-ngandan ngombak bagong. Pipine duren sajuring. Tak ngono to. Untune miji timun. Lek untumu kan genteng. Genteng temoto. Bangkeane nawon kemit. Lek ibu-ibu kene kan bangkeane ngebo meteng. Bounder ser ora ana geret-geretane. Ngono kuwi berarti urung ayu tenanan. Wong sik kena disifati kok. Luweh ayu niku lek sampean wis ora iso nyifati. Piye Mas bocahe? Ayu apa ora? Wayu. Ayune piye? Wis pokoke wayu. Lah ya piye? Mbuh pokoke. Wayu piye piye? Mbuh pokoke. Niku ayu tenanan. Luweh ayu meneh lek sampean lagi ditekoki. Piye bocahe? Ayu apa ora? Mbayangke tok tek semaput. Rasulullah itu ketampanannya indah. Bahasa Arabnya jamal. Mulane ana nasyid. Oh ya jamalu ya jamalu. Jamal. Wes gak tak terusne. Indah itu takrifnya, definisinya hampir sama dengan adil. Kalau adil kan wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Contoh kopiah, koplok, peci saya letakkan di kepala, ini namanya adil. Kalau kopiah peci saya letakkan di lutut, tak deleh dengkul, niki zalim namanya. Kayak wong kenduren hajatan ketune deleh dengkul ben oleh berkat loro. Ini zalim namanya. Nah, indah itu sesuatu yang tepat pada tempatnya dan ukurannya pas, proporsional. Mata, telinga, hidung, pipi, bibir, semuanya tepat pada tempatnya dan proporsional, sempurna. Itu keindahan Rasulullah. Indah. Ngapunten, payudara itu indah kalau dia berada di dadamu. Kalau misalnya tempatnya di batok sini, ya enggak indah. Maka dinamakan buah, bukan buah batok. Wajah yang indah itu kalau hidung berada di tempatnya dan proporsional ukurannya, bibir berada pas pada tempatnya, pipi pas pada tempatnya, mata pas pada tempatnya dan ukurannya proporsional, itu indah. Kalau hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut misalnya, enggak indah. Atau mata terlalu dekat dengan telinga, enggak indah. Rasulullah sempurna secara fisik, ketampanannya sempurna. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Manusia terbaik, paling sempurna, baik secara fisik maupun secara akhlak, secara kejiwaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ayat Quran yang enggak ada yang membicarakan tentang itu. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab termulia sejagat raya. Tidak ada tandingannya. Juga tidak akan kita jumpai ayat Al-Quran yang memuji tentang kepinterannya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu pinter, enggak ono tandingannya. Yang akan kita jumpai adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Saat niki wong ngaji niku kudu hati-hati Bapak Ibu. Kepreset ngomong sithik resikone Masya Allah. Padahal kadang-kadang sing diomongke niku karo karepe ati mboten padha. Mergo saiki jenenge median ku lep lep lep lep lep lep lep. Masya Allah. Leh biyen ana wong nulis kitab keliru jenenge sabkul kolam. Salah tulis. Lek ten gene majalah-majalah salah cetak. Lek nanggone wong ngomong sabkul lisan, kepleset ngomong. Ngiyu saiki ramene Masya Allah. Kemana dadi penceramah ngene iki resikone gede. Mulane cara bayarane larang ya pantes. Dadi sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat agung. Kalau kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nilai kita bukan dari ketampanan, bukan dari kecantikan. Sorry Bapak Ibu, misalnya nilai kita dari ketampanan dan kecantikan, sing toko nang kene iki ora masuk kriteria. Wong rupane yo mek ngene-ngene ae. Termasuk sing ceramah dapurane mek ngene. Nilai kita juga bukan dari postur kita, bukan dari kegagahan kita, bukan dari kesemokan kita. Halo. Kula zaman ora dikongkon nyontok Kanjeng Nabi toko segi postur. Sampeyan nek dikongkon niru Kanjeng Nabi kon nyontok Kanjeng Nabi teko postur, ora ngira iso. Kanjeng Nabi posturnya atletis, gagah, sempurna. Le potonganmu seyek-seyek kok. Bukan itunya. Nilai kita juga bukan dari nasab keturunan kita. Nilai kita juga bukan dari kepinteran kita. Nilai kita juga bukan dari pangkat jabatan kedudukan dunia kita. Nilai kita juga bukan dari kekayaan kita. Nyun pangapunten sing terakhir kekayaan niki roto dadi standar ten pundi-pundi. Wong dianggap mulia berwibawa niku nek sugih. Ten Ponorogo nggih ngoten? Engkok padha ya. Pokok ana wong sugih dianggap berwibawa mulia. Kapan rapat piyambake sing usul liyane cep klekep rawani ngomong. Nggih napa nggih? Padahal donya ki apa to? Sugih melarat iki ora kena diupayake kok. Kok umpama sugih melarat iso diupayake menungso, wong ngunut iki sugih kabeh. Kan do pengen sugih to. Sangkingane ora keturutan. Sugih melarat niku pawaan, ngertos pawaan. Sugih melarat niku pawaan. Wong kuwi ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Ora mergo nyambut gawe. Dikira nek nyambut gawene mempeng terus sugih, lek nyambut gawene aras-arasen wegah terus melarat, mboten. Pawaan kok. Wong kuwi nek pawaan sugih, najan leh nyambut gawe santuy. Biyen santai, saiki santuy. Duwe toko siji dilakokke telaten, ngono kuwi ya sugih kok. Iso mbangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga haji. Pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, najan leh nyambut gawe polahe ra karuan. Nanti kaya gabah diinteri, budal isuk mulih bengi, budal kodanan mulih kepanasan. Sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwariwi mundar mandir mobat mabet moncat macet morak marik mosak masik kalang kabut nibotangi golong koming jongkir walik. Pergi pagi pulang petang koyang payingan pontang panteng pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis belirak beliri pendelak pendelik pelorak pelorok peletak peletik penculat penculat penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Kabeh penggawean dilakoni ya tani, ya dagang, ya mblantik, ya maklaran nganti goleke bojo wong. Ya panggah melarat, wong potongan melarat, pawaan melarat, aja salah. Lah nyambut gawe kuwi ibadah, rejeki kuwi jatah. Nyambut gawe kuwi ibadah, gelem nyambut gawe entuk ganjaran, gak nyambut gawe gak entuk ganjaran, tapi panggah mangan. Sopo sing ngomong ora nyambut gawe ora mangan? Keliru. Okeh wong ra nyambut gawe nyatane yo mangan. Nek bocah cilik-cilik nyambut gawe apa? Yo mangan kabeh. Malah ana wong loro nemen wis ora iso nyapa-nyapa, karimatane tok plorak-plorok. Ngono pinggir-pinggire yo akeh jajane kok. Sopo sing nekake? Sing seneng yo sing nunggoni. Kadek sing nunggoni pinter gayane lek ana jajan enak sing loro ditekoki, iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan yo karowane. Nyelemu sing nunggoni, sing lara ya tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes. Nganti pesen aku mau ditunggoni wong kuwi. Nyambut gawe ibadah, gelem nyambut gawe untuk ganjaran, gak nyambut gawe gak untuk ganjaran. Nek rezeki jatah, sepira okay, terserah sing jatah. Sinten Gusti? Allah. Ana sing diparingi jatah akeh kaya aku. Terus ana sing diparingi jatah sithik kaya sing guyu kuwi. Sugih melarat pawaan, tunggale lemu kuru, niku rak pawaan to. Wong ngunut babatan ki ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Nek pancen pawaan lemu, najan mangane sithik ya panggah lemu. Lha kuwi kudu ireng kuwi. Mangane ya sithik kok. Ya diet, ya senam, ya pelangsing. Nek kuwi deloken mlakune malah kaya drum glundung ngono kuwi. Pancen pawaan lemu. Lah nek pawaan kuru najan mangane akeh banget Ya panggah kuru, ora iso lemu, paling isone meng atos ngono. Engko nek wis metu ya gembok meneh. Sugih melarat ya ora mergo ibadah, aja salah. Halo. Dikira nek ibadah mempeng terus sugih. Nek ibadah aras-arasen, kendo terus melarat. Mboten, mboten tak baleni pawaan. Wong nek pawaan sugih najan ora tau ibadah, nakal eram, ora tau salat, ora tau poso, ora tau ngaji. Karo tangga ya ora rukun, penggaweane mendem wae. Ya sugih wong pawaan sugih. Panjene sing bakat-bakat nakali wong sugih-sugih. Sobone night club, gondoli purel. Sing melarat ya pengin tapi ora dibondo. Lho nek pawaan melarat najan ibadah kewenceng, salate jamaah terus tahajud ra leren-leren. Wiridan nanti nggawa tasbih nanti puter. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer panggah melarat. Kula ngoten niku nate ditekoki tiyang nggih nadane nada protes. Terose Gusti Allah niku moho adil. Ya mesti to. Nyapa takon ngono? Kok tekok ngono nyapa? Lek pancene Gusti Allah moho adil, nyapa kok ngono? Ngono piye? Lek kaya ana wong nakal ahli maksiat, ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Kok diparingi rezeki akeh, kok dadekke wong sugih. Lha ngene-ngene iki sing ibadah kawit cilik kok panggah kere arep nyaur utang wae kangelan. Nek pancen Gusti Allah moho adil mestine ora ngono to. Ya ngene-ngene iki sing sregep ibadah iki paringi rezeki sing akeh dadekke wong sugih. Lha sing ngono-ngono kae ahli maksiat nakal-nakal kae diploro kae aja diparingi rezeki dadekke wong melarat. Akhirnya kula jawab. Ngene lho Bro. Awakmu iki kadang-kadang orang ngerti gayane Gusti Allah. Gusti Allah iki kadang unik gayane. Kaya ana wong ahli maksiat nakal eram ya ora tau salat, ora kenal pangeran, ora tau ngaji, senengane mendem, ning dikeki rejeki akeh, dadekke wong sugih, kaya-kaya dipenakke uripe. Kae padahal arep disengsarake, arep diploro sak loro-lorone. Lah kaya sampeyan sing sregep ibadah, kok dikeki rejeki sithik, didadekke melarat kaya-kaya lak disengsarake. Padahal ku arep dikepenake sak penak-penake. Gambarane ana kok ana wong ketoke arep dikepenake padahal arep disengsarake sak sengsara-sengsarane. Ana wong iki ditumpake mobil mewah apik mobile, supire canggih profesional, didampingi pejabat, dikawal ketat forader ngarep mburi polisi pagar betis, diliput media macam-macam. Padahal arep dilebokke penjara. Ini koruptor-koruptor kaya. Kaya rakyat ditumpake mobil mewah tuh kaya. Mobilnya apik, supirnya canggih, profesional. Didampingi pejabat, dikawal polisi, pagar petis, ketati, syuting, media macam-macam. Padahal arep dilebokke penjara. Wong sing ketoke nakal uripe gak tau ibadah ahli maksiat, didatekke sugih rejekine oke. Ya ngono kuwi. Kaya arep dilebokke penjara neraka kae. Ana wong iki mung trimo ditumpakke sepeda ontel. Pit ontel iki lho ning arep dijak nyang restoran. Dadi sampean ketoke digawe rezeki sithik didadekke melarat, kuwi arep dilebokke nang restoran swarga. Alhamdulillah sing melarat iso ayem. Lha pancen tujuanku ya kuwi kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ngono. Ukurane nilaine menungso ora mergo donya. Ndak salah. Ya ora mergo ngibadah, mergo ganjarane ibadah kuwi ora diwenehke nyang donya, diwenehke benjang ten akhirat. Iya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya ki panggonane amal, akhirat panggonane balesan. Dadi ana wong ibadah apik kaya ngapa ten donya niki nggih dereng nampi ganjaran, napa-napa dereng wong ganjarane diparingke benjing ten akhirat. Sampeyan berjuang ten gene NU. Iki ganjarane mboten diparingke sak niki kalih Gusti Allah, benjing ten akhirat. Ana wong nakal kaya ngapa, maksiat kaya ngapa, siksane nggih mboten diparingke ten donya kalih Allah, benjing ten akhirat. Dadi ana wong ahli tahajud, gak leren-leren anggur bengi, salat hajat witir, tahajud, hajat witir, tahajud gak leren-leren, asale melarat terus dadi sugih, mboten. sregepo tahajud nih asli melarat ya pangga. Melarat, ganjarannya tahajud mboten ten donya, benjing ten akhirat. Maca Quran wae, asale wireng terus malih dadi kuning mboten. Sregepo maca Quran asli ireng ya pangga. Ganjarannya maca Quran mboten ten donya, benjing ten akhirat. Semono go sing maksiat ora langsung diparingi siksa ten donya. Ana wong wedok hobine ngrasani wong, ngono ku untune ya gak merotoli. Ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora pritil. Ya panggah iso ewek-ewek, panggah iso etek-etek. Mergo siksane ngrasani mboten diparingke ten donya, benjing ten akhirat. Ana wong lanang hobine ngincengi wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora picek, panggah mloro. Wong siksane benjing ten akhirat. Tangan nggo nyolong, nggo nduduli bokong, ya ora kiting, ya ora ciker. Ngambung bojone tangga. Irunge ya ora gruwung. Sapa ngomong malah halus. Mergo siksane niku benjing ten akhirat. Ana wong lino, wong lanang lakoni zina, ngono ku barange ya ora puklek. Ya panggah apik wong kena dienggo neh. Mergo siksane benjing ten akhirat. Aja salah. Pun saniki nopo akhlake Kanjeng Nabi sing kedah kita contoh. Sama sekalian kan akhir-akhir niki kata wong sing karepe nyontok Kanjeng Nabi tapi keliru penampilan luare sing dicontoh. Hoi, hoi. Oh. Kanjeng Nabi ngingu jenggot iku sunah. Iya, sepakat ngingu jenggot iku sunah. Pancene wong Arab iki jenggote kawetel. Lek diingu dirapikan ketok ganteng, gentle, keren. Ngono. Lah nek jenggotmu mek pitu mbok ingu ketera angin tambah korat karet. Ya Allah. Yo ndelok-ndelok bu ngono ku. Kanjeng Nabi lek korban sing disembelih unta, ya mergo ten gene Arab niku kewan sing gedhe daginge akeh halal niku unta. Lah nek ten gene Ponorogo, ya ora ana unta kok. Apa kewan sing gedhe daginge akeh halal, ya sapi. Aja maksa-maksa, Kanjeng Nabi nyembelih unta kudu unta paling afdal unta. Akhirnya maksa-maksa korban nyembelih unta, malah dipenjara kowe. Lah kon ndi entukmu unta nek gak nyolong teko kebun binatang? Ngono lho. Kanjeng Nabi jubahan surbanan, nggih, niku pakaiane wong Arab. Undang-undang dalam berpakaian itu satu, nutup aurat, dua, sopan, tiga, suci. Model terserah. Yang penting nutup aurat, sopan, suci. Soal model terserah. Lah Kanjeng Nabi kok nganggo jubah, nganggo surban? Rasulullah menghargai budaya lokal. Karena hidupnya di Arab, bangsa Arab pakaiannya seperti itu. Hah, Kanjeng Nabi nganggo jubah surbanan. Tapi ingat, sing nganggo jubah surbanan mboten namung Kanjeng Nabi. Abu Jahal ki jubahan ya surbanan. Makanya lek sampeyan jubahan surbanan, kuwi sampeyan nyontoh Kanjeng Nabi apa nyontoh Abu Jahal? Jubahan surbanan, wajah cerah, indah, berseri-seri, selalu tersenyum, bersahabat, disawang nyenengke Kanjeng Nabi. Jubahan surbanan, wajahe kereng, angker, betutut, nyaprut ae Abu Jahal. Ngono lho bro, entuk ora jubahan, api. Pengunut babatan, sholat jumatan, nganggo jubah, api. Tahajud jubahan, api. Sholawatan jubahan, api. Dikir jubahan, api. Menek kelopo jubahan. Kowe urung entuk kelopo, kelopomu loro meletus karo kowe. Ya jubahane kuwereng, cangkeme elek. Gek kelakuane elek, jare sunah-sunah. Ya sing mlebu swarga jubahe tok. Paham mboten? Paham mboten? Ya wis. Lah terus iya ya. Lah akhlak nggih. Sing dilantik iki sendi to? Oh, sing kene iki. Sorry sayang. Nanti giliranmu bentar lagi. Tak garap kene sik. Lah sing dicontoh napa e? Akhlake, akhlake Kanjeng Nabi niku napa? Al-Qur'an. Dana khuluquhul Qur'an. Panjenengan leh iso ngamalke Al-Qur'an berarti sudah berakhlak dengan akhlake Kanjeng Nabi. Nek dereng ngantos nduki tingkat niku, mahami, mendalami, minimal sregep leh maca Al-Qur'an. Muga-muga kabeh sing rawuh dadi ahlul Qur'an. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, becik maca Al-Qur'an. Dadi maca Al-Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah gaya banget. Jenengan no iso omong-omongan karo Pak Camat ya lewis gaya. Aku mau ketemu Pak Camat. Ya omong-omongan rontok suwe nonggone pasar. Suweneng ramesan. Padahal wis lagi ketemu Camat. Omong-omong karo Camat ya wis bangga. Apa maneh omong-omongan karo Gusti? Ya Allah. Wong niku nek sering omong-omongan berarti orang dekat, orang dalem. Sing sering omong-omongan karo Bulurah berarti orang dekat Bulurah, orang dalem. Sing sering omong-omongan karo Pak Camat berarti orang dekat Pak Camat, orang dalem. Sing sering omong-omongan karo Pak Bupati berarti orang dekat Bupati, orang dalem iku. Sing sering omong-omongan karo Presiden berarti dia orang dekat Presiden, orang dalem. Sing sering omong-omongan karo Gusti Allah berarti orang dekat Allah, orang dalem. Maka orang yang banyak baca Al-Qur'an, orang yang sering baca Al-Qur'an berarti sering omong-omongan karo Gusti, berarti orang dekate Gusti, orang dalem. Mulane wong sing ahli maca Qur'an besok nyang akhirat mboten usah repot-repot madosi alamat swarga, mboten usah susah-susah goleki alamat swarga. Nembe bangkit dari alam barzah wis dijemput karo panitia, nggih, dijemput karo panitia, dituntun, digiring, dijak nyang swarga. Enak kadek kula sampean ora patek pengalaman daerah kono. Niki wis ana sing jemput ya, orang ngira kesasar. Sopo kuwi? Wong sing ahli maca Al-Qur'an. Lah saiki diarani ahli niku sopo? Ahli niku kulino. Kulino niku ahli. Ahli niku kulino. Lah kulino niku nek bahasane wong babatan tukang. Tunggale tukang nyapu, berarti kan ahli nyapu, kulino. Diarani tukang sapu mergo kulino. Tukang syuting mergo kulino. Nah tunggale tukang rasan-rasan. Lah saiki diarani tukang maca Quran niku leh maca sepira? Para ulama ndawuhke paling boten sedina suwengi niku leh maca 200 ayat. Kok 200 juz? Tekan ngendi wae. Sedina suwengi leh maca 200 ayat. Niku wis kelebu tukang maca Al-Qur'an. Ya wong niku sing benjing mboten usah goleki alamat swarga. Dituntun karo panitia, digiring dijak nyang swarga. Alhamdulillah. Pun sakniki kula tekoki, kersane mboten suwe-suwe. Sing do rawuh ten mriki sedoyo niki pengen keluargane bahagia apa mboten? Pengen selamat nyonya akhirat napa mboten? Wonten jamune. Napa? Mbok dirungokke dhisik. Jamune apa? Kok beras kencur. Nawwiru buyutakum bisholah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah-rumahmu dengan salat dan banyak baca Al-Qur'an. Apa hubungane maca Qur'an kok ndadekke keluarga bahagia? Keluarga itu kan terdiri dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Gini apa nggih? Lah, suami kuwi wong, istri yo nyaut sayang. Suami kuwi wong, istri yo. Nah, berarti keluarga iki nggathukke wong ketemu. Lah wong kuwi asline kuburan. Nggih. Berarti semene okeh sing ngelumpuk niki kuburan kabeh. Lho aja nesu tak arani nek awake menungso iki kuburan. Ngapunten nggih dijawab, aku tekok dijawab. Jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate, berarti kan wis tau ana sapi mati dikubur ning weteng sampean. Ya Allah, ayu-ayu tibake kuburan sapi. Jenengan nate dahar sate ayam napa mboten? Nate berarti rak wis tau ana pitik mati dikubur ning weteng sampean. Tau mangan daging wedhus kuwi berarti ya wis tau ana wedhus mati dikubur ning weteng sampean. Tibake menungso iki ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, kuburan bandeng, kuburan tongkol, kuburan malah saiki ana sing doyan tekek. Kodhok, bekicot, garangan, luwak, nyambe, kuburan. Jadi wong lanang iku kuburan, wong wedok ya. Sing banter suami kuburan, istri ya. Mulane aja kaget, kadang eneng wong petuk bojo iso wedi girap-girap mergo pancen petuk. Wong wedok ning omahe lho, kuwi sing lanang teko iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko iki. Ya ora kaget wong pancen petuk kuburan kok. Dadi lanang wedok sak bojone omong-omongan kuwi berarti kuburan omong-omongan karo. Nah, banteri leh jawab terus mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lungguh jejer kuwi ya berarti kuburan lungguh jejer. Nah, mlebu kamar wong loro terus kelon. Nah, berarti kuwi kuburan ngeloni diterusne wae leh kelon. Suwe-suwe iso metu kuburan cilik ngono. Lah kuburan cilik iki gedhe bareng kuburan cilik wis gedhe kelon meneh. Ngono ku ya iso metu kuburan cilik meneh. Kuburane cilik mundak gedhe baleni leh kelon, metu kuburan cilik meneh. Akhire omahe bek kuburan. Kadang sak omahe ana kuburan 8. Kadang ana kuburan 10. Lah kuburan kuwi sifate angker. Mulane bapak ora usah kaget nek bojomu pas lambene maju lincin. Ngono kuwi pas metu mak lampire, Pak. Masa ngono kuwi ya tepak metu nini pelete. Panjeng goreng kuwi pas metu grandonge. Nah, uang yang kudu ngerti pengapesane apa wae yang urung ketemu pengapesane ora iso mandek, Pak. Tunggale ngapunten, irung nang mili getih. Ana irung getih mili terus jenenge apa? Mimisen padha mawon ten pundi-pundi. Niku nek urung ketemu pengapesane ora iso mandek. Ambok dijejeli kapas panggah mili getihe. Disumpeli gombal panggah mili getihe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Set panggah mili getihe. Wong dudu pengapesane, bareng ditempleki godhong suruh, plek mampet. Yang pengajian ngene iki kok ana bocah cilik rewel nangis karo ibune disuweneni. Meneng ngene iki Bu Isin ngene, ra ngarah meneng. Apa maneh karo dicowetot ya, meneng ora. Tambah banter wong dudu pengapesane. Pengen meneng jejeli pentil. Wong kuwi pengapesane. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Wong lanang ya kudu ngerti pengapesane wong wedok, Pak. Duwe bojo kok cerewet eram. Tak. Sampeyan tuturi percuma. Oh, kadung ngono kuwi to. Ono panci. Wong wedoke nek kadung etek-etek ngomel ora iso mandek, ora iso leren. Leren-leren nek keturon tok. Lho wis keturon ngono ku melek iso neruske meneh. Judule ya padha iso bersambung. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Enten ki wonge teko kok. Aku ngerti, pokoknya wong kowe nganggo kerudung rupane putih. Wong ya melu dilantik kok. Wong wedok kadung ngetek didalili mendal, Pak. Pengen meneng templek ana duit, plek. Kok terus mingkem, terus sepi gak enek suarane. Terus mundur alon-alon, serut. Tunggale wong wedok ngambek iki lho, Pak, wong wedok gondok. Wong wedok nes ngambul, ngambek, gondok, ngono kok mlakune wae ketara. Sringkut-sringkut, cledok-cledok, centiet. Sringkut-sringkut, cledok-cledok, centiet. Nek sing ngono kuwi mlebu kamar, lawang ditutup, jebret. Nyapa? Mengkurep. Wong wedok gondoki gayane mengkurep ngono. Lah wong wedok to nek wis mengkurep ngono kuwi, cuthik-cuthik ane angel. Mbok cuthik nganggo linggis ya ora kena. Apa maneh linggis mundhek ngono kuwi? Ora kerasa. Ora usah bingung golek cuthik, Pak. Kowe nek digendelke dhuwit, seleh pinggire plek, ora usah kok kaya ngomong, tinggalen nyang bali nang lungguwa. Enten ana 15 menit ngono. Engko ora terus ana wong wedok klemer. Lewat andeng sampeyan terus ngomong, gaweke teh apa piye? Lah kuburan niku angker lho. Lah angkere kuburan kuwi ana pengapesane. Apa? Al-Qur'an. Ayo zaman padhos sekitar daerah mriki kuburan sing terkenal angker. Ngonono khataman Qur'an ten mriku. Engko keangkerane ra ilang. Ilang. Dinggone maca Qur'an mawon. Omah sing angker jare ana penghunine, ana demite, ana gendruwune. Ngonono khataman Qur'an, ilang demite. Halo. Lah menungso iki kuburan angker. Mula supaya angkere ilang sering-sering dinggo maca Al-Qur. Iki waktune kari kurang Astagfirullahaladzim. Nah, niki panitia ngersakne wonten infak keliling. Niki wau sampun mlampah napa dereng kardose? Hah? Sampun nggih? Lah nek sampun mboten usah kula komando, nek dereng kan perlu dikomando soalnya wau kula dibisiki ana panitia 5 sing pesen ning aku. Sing pesen no nganti 5. Mangke wonten kanca-kanca panitia badhe ngubengaken infak keliling nggih. Mantun ngoten enten sing mara meneh. Mangke wonten kanca-kanca panitia nggih wis ngerti. Sak bulu rae barang yang ngono, mangke nggih. Sampai kula pun digiring karo banser isek dibisiki meleh, mangke enten infak. Iya wis oke sing ngomong aku. Aku rene iki dikon ceramah apa dikon ngemis aja nang. Niki pun dilampahke nggih wau. Suwamangat leh ngomong pun kuatir ditarik meneh. Ya wis. Iya iya. Nggih. Lah sakniki leh nyontoh ning Kanjeng Nabi niku berarti ayo nindakke ibadah, Bu, Bapak. Sak isoe sesuai fungsi. Sak isoe sesuai fungsi niku ngeten. Niku ibadah terbaik. Sak isoe sesuai fungsi. Wau mun kula aturke to. Sama nek iso mulang-mulango. Neng madrasah, nyang TPQ, nek ra iso mulang, yo aja mulang. Murid-muridmu koplak kabeh. Ora iso mulang kok mulang. Nek suaramu enak, adzano. Suaramu ra enak, aja adzan, ngerusak kuping. Suara ora penak senengane royokan mik. Nanti mik godot-dototan moler dawa. Yo ibadah liyane adzan, yo ngresiki telek cecek apa ngresiki kolah apa piye. Iso ngaji dadi kiai. Ra iso ngaji, aja dadi kiai. Bingungno wong. Ratong mondok ra iso ngaji, ceramah tekan ngendi-ngendi. Bingungno umat malah. Keliru kabeh sing disampaikno. Ngono lho. Lah terus piye? Yo ora usah dadi kiai, bantu kiai. Ngrewangi kiai, ini padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, najan dekne ora melu budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai? Ora usah guyu, ora penting. Ngono. Nen duwe keahlian di bidang organisasi ibadah melalui organisasi bentuk organisasi mbok dadi ketua mbok dadi anggota padha pentinge ketua yo penting anggota yo penting anggota kabeh ora enek ketuane yo ora jalan ora mlaku apa maneh ketua tok ora duwe anggota edan kuwe mulane ora usah rebutan dadi ketua padha pentinge mbok dilanjut. Saman ngaji, ngaji, tak isone. Pokok ana pengajian, mangkat. Ana pengajian, menyang. Ana pengajian, budal. Ana pengajian, melu. Ora paham sing disampaikan penceramah, ora masalah. Pokok wayang guyu, melu guyu. Engko nek wis rampung tekok pinggire, apa mau sing diguyu? Gelem ngaji mesti entuk barokah. Wong ngaji niku prinsipe padha karo tanduran. Tanduran sing penting gelem dincepne. Pokok tanduran kok gelem dincepne. Engko karo Gusti Allah ditukulke godhong, ditukulke kembang, ditukulke buah. Nah, wong ngunut, wong babatan gelem dincepke nyang pengajian-pengajian ngene iki. Engko karo Gusti Allah ditukulke godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulke kembang rupa rezekine lancar. Ditukul ke buah rupa uripe barokah. Iki ana tanduran kok gak gelem diincepke. Kuwi yen ora garing mesti bosok. Nah wong unut wong babatan kok ora gelem diincepke nyang pengajian, kuwi yen ora garing mesti bosok. Najan wonge ketoke sugih ra gelem ngaji selidikono uripe bosok-bosok. Malah ibu-ibu leh ana tanggamu sugih heram tapi ora tau melu ngaji. Saman ora usah kepingin liwat yang ngarepe omahe nang meleng ngoso. Bosok. Ya untuk menghibur diri. Saman diperintah zikir sing kathah. Fadzkurullaha dzikran katsira, kongkon zikir sing akeh. Mangkane lek ana zikir, ana istighosah, melu iso. Ana majelis zikir, melok NU, majelis wakil cabang NU babatan gawe istighosah, melu. Wis pokoke ana istighosah budal, melu. Orang ngerti artine sing diwaca, ora masalah. Wis sing mimpin iki kadang-kadang ora ngerti. Rasa guyu wong nyatane ya iya kok. Ini untuk gayane tok kalungan sorban ngene-ngene. Kadang ya ora ngerti artine kok. Ngene mbek merem-merem nek maca. Rapopo sampean zikir pokoknya yakin mantep kuwi apik. Ngagungke Allah, ndonga nyang Allah, ora ngerti artine ora masalah. Ambekan maneh ngertimu ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Sapa? Gusti. Gusti Allah sing kita zikiri wis ngerti apa yang terbaik buat ta. Lho ora ngerti artine ini apa ya ketekan? Ketekan. Wong zikiri maknane ra nyebut to. Padha karo sampean mlebu restoran, diaturi daftar menu. Makanan ngene-ngene, minuman iki. Terus ana jenis minuman sampean ora paham, ora ngerti iki minuman apa, tulisane es mega mendung. Kok ana es mega mendung ki apa ki? Ora ngerti babar pisan. Sampean gelem zikir, gelem nyebut nang gone pelayane, "Mbak, es mega mendung." Enten ana 5 menit ra teko barang. Padahal sampean ora ngerti es mega mendung ki apa. Sampean ora ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ngerti artine. Teko sing terbaik buat panjenengan saking ngarsane Gusti. Ngono. Selawatan, terusno olehmu selawat. Saoke-oke. Najan ora paham maknane, ora masalah. Ya sekak, ya sithik-sithik ngadeg. Mesti kowe entuk syafaate Kanjeng Nabi. Najan ora ngerti, ora paham maknane. Langitmu bocah sing nemburi kuwi sing selawatan yang paham maknane, babar pisan. Ya entuk gayane tok. Kadang-kadang ekspresine koyok-koyok. Ora masalah terus ne. Ini penjiwaannya untuk rakat aina ya syauqan, artinya apa? Mbuh wani tayyibat zarfat ta'ishuqan, maknanya apa? Gak ruh fa'ataitu ila habibi, gak tak terus kayak gilek, tak terus kayak gak payung buriku. Fahda' ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Wes amene iki lek tak teruske ra payu. Ana wilayahe dhewe-dhewe, wilayah saya ceramah, wilayah mereka, kalau saya masuk ke wilayah mereka kasihan gak payu. Lek gak ngerti artine gak apa-apa, terus nileh musholawatan mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Ngono lho. Nih, iya. Sholat, rah khusyuk rah popo. Terus nolehmu sholat, nanti khusyuk no. Ya latihan kok, pertama untuk melung keretok, rah masalah. Allahu Akbar. Yang ngusuk no. Engkau dilatih. Suwe khusyuk. Sodakoh, nang. Rah ikhlas ya ben, sodakoh terus. Sodakoh yang penting orang kok ikhlasnya. Akeh. Wis to ngandelo aku, ora ikhlas ya wis penting akeh. Kon es akeh mesti ikhlase. Ora ikhlas piye wis kadung tek akeh kok. Ngono. Lah nek sedekah prinsipe kok sak ikhlase ra ngarah akeh. Ngandelo aku. Sing penting kan ikhlas, ra ngarah akeh. Nek cara aku sing penting ora ikhlas, sing penting pantes. Sedekah ora sak ikhlase, sak pantese. Ya pantese wong sugih karo wong melarat ora padha, Bro. Gelangnya rewenteng-renteng, mulai ugel-ugel sampai kelek kiwa tengen. Melaku nyekeh-nyekeh kaya jaran kepang. Menyemplungi kartus plung rong ewu. Pantes porang. Tak dongak ke ilang gelangmu. Ora pantes babar pisan. Sak pantes sih. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsih. Wong kuwi ora bakal rusak yang ngerti dedek pawaane. Nek pawaan banyak yang ngetok kendok ya gede, ndok banyak. Pantes. Ana pawaan bebek ngetok kendok ya sedengan padha nduk bebek. Pantes ngono iki, ana pawaan empret. Ya ngetok kendok cilik rapopo podo ndok kempret. Banyak ngetok kendok cok wilik podo ndok cet. Banyak edan gitu. Ada salah net sadu iwang. Oh banyak edan nih. Banyak ngendok kok sandok cecek. Niki ana mpret tok dipaksa kon ngetok endok gedhe supaya ndok banyak, ya ndondomi. Ya suwek yo kok mlakune gak yo mekeh-mekeh. Nganti mpret padha mpret yo omong-omongan sak kancane. Mbak, sampeyan jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dek. Akeh aku, Mbak, jahitanku 9. Kapok, Mbak, mau ngendok meneh aku. Loro neram. Ki tak terus-terus ke iso dobel tenan aku. Aku kadang-kadang nganyel ya apa tau. Lek ana pembangunan masjid, pembangunan musola, gedung TPK, gedung madrasah dinia. Wis yang dipaksa kon ngeden-ngeden ngendok ya emprit-emprit ya lho. Lah sing banyak-banyak ya mau ngak, ngak, ngak. Neng ora metu ndoke. Ini jan majer kabeh banyak-banyak. Yakin sing do keplok emprit kabeh. Lu biasane ra ana pembangunan masjid, musala, gedung TPK dinia sing ditariki urunan dikongkon bayari sing melarat-melarat. Lah sing jare sugih-sugih tokoh-tokoh masyarakat nek rapat-rapat ngomong tok ning ra metu duwite kok. Ben, lu kaya pengajian ngene iki yakin aku wani yakin saya yakin-yakinnya urunane wong melarat-melarat iki tinggal pengajian. Ayo, sing ngisor tero piraneng sing urun kuwi. Ngono malah dikei berkat. Mentolo mangan yo keselek ae. Ngremuk yo bene wong nyatane yo. Niki sing urunan iki sing kroco-kroco ngene iki sing urunan. Nek kae ra melok urun kok malah dikei berkat. Katik tempat tamu undangan. Beno. Mulai yo beno. Nah, sebelah sini ibu sesuai tugas utamamu adalah iya wis setengah 10 kok. Ngap iya ya rungokno. Ringkes mawon mboten usah oke-oke. Iya ya. Jangan sampai seperti wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah itu punya ciri 3. 1, omongannya rendahan. Kalau ngomong genit, tampil di hadapan sosial itu enggak menjadi subjek sosial tapi hanya menjadi objek seksual. Dileh ngomong genit, kemayu, sehingga menimbulkan laki-laki yang diajak ngomong itu berani punya niat jahat, kayak bahasa Inggrisnya the celuta. Salah ya ngomongin ngono. Makanya fala takhdo'na bil qaul fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad. Jangan kalian merendahkan ucapan sehingga membuat laki-laki lawan bicaramu itu timbul penyakit di hatinya. Akhirnya terjadi kriminalisasi wanita. Kan dalam teori kriminal P sama dengan N plus K. Peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Banyak wanita yang memberikan kesempatan pada laki-laki untuk melampiaskan niat jahatnya. Ya mergo ngomongi ngono iku kemayu, genit, endel, kentir. Atau cara berpakaian yang merangsang dan menantang. Sering tak kei contoh tuh, ibarat jambu nek wis tua legi buntelen sing rapet. Jambu tua legi rati buntel rapet ya dikrikiti codot. Codot-codot sarungan kita ngeragas-ngeragas. Bosok lho dikrokoti. Wis bosok lho sak dikrikiti. Maka waqulna qaulan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang baik, yang berkualitas. Yang kedua, waqorna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Wanita jahiliyah itu enggak kerasan tinggal di rumah. Lebih kerasan tinggal di mall daripada di rumah. Lebih kerasan tinggal di pasar daripada di rumah. Lebih kerasan di tempat arisan daripada di rumah. Wong arisan jam 2:30 nuno jam 12 wis teko. Kok gak sih mbak? Nomah ra kerasan. Ekstrimnya ketidakkerasanan di rumah itu karena tidak lagi bangga menjadi ibu dan menjadi istri. Itu tugas utama sebagai istri yang solihah bagi suami. Sebagai ibu yang sempurna bagi anak-anak. Nah, karena wanita tidak kerasan di rumah, sehingga dua orang yang di rumah, suami dan anak-anak, merasa kehilangan sosok yang sangat diharapkan. Anak-anak kehilangan ibu yang didambakan. Suami kehilangan istri yang diharapkan. Kalaupun di rumah ada istri, itu hanya istri dalam status, bukan istri dalam fungsi. Banyak wanita yang statusnya istri, tapi tidak berfungsi sebagai istri. Maka laki-laki bingung menghadapi dua jenis wanita. Yang pertama, wanita yang statusnya istri tetapi tidak berfungsi. Kedua, wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Yang paling menyedihkan adalah kalau ada laki-laki yang istrinya tidak berfungsi, mau cari lagi tidak berani. Bukan hanya suami yang kehilangan, anak-anak juga kehilangan ibu yang sangat didambakan. Karena rata-rata wanita zaman ini hanya mampu jadi satu ibu bagi anak-anaknya. Padahal wanita sempurna itu harus mampu menjadi tiga ibu secara terpadu. Siapa? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Karena bapak gak mampu. Ibu kandung, wanita mampu 9 bulan lebih. Mendeh-mendeh abote gak karuan. Tambah suwe, tambah gede, tambah gede, tambah abot, ge ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke, penak repot masak, selehke dhisik, rampung masak, centelke meneh. Semakin lama semakin berat. Bapak gak mungkin sanggup. Jajali latihan meteng-metengan. Ayo kelopo talekke wetengmu, kuat pirang dino. Ibu susu, wanita mampu 2 tahun haulaini kamilaini, telaten, subhanallah. Bapak gak mampu, sebab gak metu. Najan disedot nganggo diesel, panggah gak metu. Di kop ya mek metu abang, kokok abang kok. Mangkane kuwi ganjarane gede banget bu, mementili anak ini. Bikul lima sotin mi atu hasanatin, sak sesepan 100 kebaikan. Serut, 100. Serut, serut, 200. Serut, serut, serut, serut, serut, 500. Lain ini anak nganti kuliah orang disapeh sepiro ganjaran. Menulu. Nah, aku jenenge wong wedok stres. Ibu guru, wanita mampu menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Telaten, sabar, ikhlas, lain didik putra-putrane. Bapak gak mampu. Wong ibu ki enggak ada anak rewel neng nangis. Ibu-ibu cep cep cep cep sayang cep. Apa tak kok nangis bareng anak em. Bapak duwe anak kok rewel nangis e gak sabar. Nangis terus tak banting sisan. Gak meneng. Duh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunya juga 3, semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Saya ulang, ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Aslamiyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang, ibunya juga 3. Tapi yang 2 bukan manusia. Anak sekarang kan ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Nah, terkait ibu kandung wis pengalaman, ibu guru wis jokulino. Nah, saiki ibu susu, Bu. Susumu ku, Bu. Air susumu. Astagfirullahaladzim. Air susu. Salah. Karena diarani ASI, air susu. Sehingga orang Indonesia itu harus bangga dengan budaya Indonesia, bangga dengan adat Indonesia, pakai budaya Indonesia. Manggilin anak ke orang tua perempuan ya, ibu, ini budaya Indonesia. Enggak usah ke barat-baratan, enggak usah ke Arab-Araban. Ya memang Islam itu dari Arab, tapi tidak semua yang Arab adalah Islam. Jok salah hambean, kita harus bangga dong. Betul, Rasulullah pernah bersabda, Uhibbul Arabiyyata li thalathin, li'anni wulidu fil Arab, li'anna lughatal Qur'an lughatul Arabiyyah, wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul Arabiyyah. Gak ngerti ya wes. Mungkin biyen yo gak tahu ngerti kok. Aku mencintai Arab karena 3 hal. 1, aku dilahirkan di Arab. 2, bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. 3, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini poin yang pertama, aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab. Ini pelajaran berharga buat kita bangsa Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah jihad besar di negeri ini. Ini juga yang dipakai prinsipnya oleh Nahdlatul Ulama. Saya kapan-kapan udah ngomane aku ya, tak ngaji wawasan kebangsaan. Moh. Lah dobel lah jenenge. Halo. Halo. Loh, ini wong Indonesia ki nyelokne ya ibu ngene lho, ndak usah aneh-aneh, ndak usah ke barat-baratan. Mama. Lah wong ngunut kok mama, mami. Udah sayang ya, berangkat sekolah. Yang pinter, enggak boleh nakal. Hari ini mama enggak bisa nganter karena mama mau tandur. Astagfirullahaladzim. Papamu juga enggak bisa nganter, ntar siang papamu ngarit. Sayang, mama gak suka loh kalau umbelnya meler. Ngunut. Ibu unai loh ibu. Mainnya, Umi di mana? Umi umbah-umbah. Umbah-umbah seruale bapakmu. Umbah-umbah seruale abimu. Halo. Loh, kalau ibu kan ya pas tau disingkat A-C, A-S-I, air susu. Nah, lanek dipanggilin mama singkatannya tadi asma. Air susu mama. Mbok celono Umi, air susu Umi, ASU. Nah, kok. Lho kok hahe diung. Lah, ini itu penting, Ibu. Makanya pemerintah sendiri kan punya program namanya pemberian ASI secara eksklusif. Saking pentingnya. Nah, ini ada pertanyaan tolong dijawab. Ketoke guyon tapi kita ambil ilmunya. Kudu banter lah jawab. Anak sapi arane kurang banter. Anak sapi arane dead. Anak kebo arane gedel. Anak wedhus arane cempe. Anak menungso arane bayi bocah sir. Baleni semangat. Aduh, iki ilmu kok. Anak sapi arane pedet. Anak kebo arane gedel. Anak wedhus arane cempe. Anak menungso arane bayi, anak bekicot arane bekicot cilik. Padha karo. Lho, iki lek undang-undange rak ngene to aturane. Aturane ngene. Susu wedhus untuk membesarkan cempe pas kuwi. Susu kebo untuk membesarkan gudel. Bener. Susu sapi untuk membesarkan pedet. Lah susu ibu untuk membesarkan bapak. Bayi, bapaknya nonot. Lah akhir-akhir ini kan banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Lah iya toh, ibu-ibunya ikut program sapinisasi. Jadi anak besar bukan dalam bahasa ibu, tapi dalam bahasa lembu. Jo kaget remajane anakmu, watake kaya pedet. Lho pedet itu dicancang pinggir dalan, ono sepeda motor liwat. Delok ana penculutan, pletik-pletik, pendelik-pendelik penderangan. Bocah nek digedhekke nganggo susu sapi yang ngono. Dandonan pinggir dalan kok ono cewek liwat. Huhuy, pletik-pletik, pendelik-pendelik plorok-plorok. Ya kaya anakmu ngono lho dadi. Ya Allah. Jadi tetep Bu, tugas utama sebagai istri yang solehah buat suami, sebagai ibu yang sempurna buat anak-anak. Jangan dilupakan, mampu menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di waktu anak memasuki usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Pun ngaten mawon sing kula aturaken jam 10. Ngundang maneh. Nyun pangapunten ingkang agung. Nggih, muga-muga. Nah, itu wayah-wayahne kok urung wayahe. Nyang dindi iki sak jam mengane iki wis sak jam setengah kok sik urung wayahe ae. Estu nyuwun pangapunten yang agung, wis muga-muga manfaah maslahah barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.